dulu kalau di Yaman ya gini, kalau ngerekam ditaruh susahnya mudaris. Ya, pelajaran halaqah, pelajaran khusus, bukan pelajaran umum, pelajaran nahwu atau pelajaran apa sekolah itu ya sedikit, sedikit arahnya, kalau banyak nggak bisa, sedikit arahnya kita jadi ngerekam hasilnya lebih bagus. Kita mulai dari nahwu dulu. Sampai pada anwal jumlah. Anwal jumlah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah itu apa? Kalam. Kalam itu apa? Kalam itu ini kalimat yang berfaedah. Kalimat yang berfaedah. Faedah itu apa? Yang difahami. Yang difahami. Apabila seseorang mendengarkan paham kalam, kalau enggak paham enggak kalam. Nah, kalam atau jumlah mufidah itu ada dua, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Nah, sebelumnya kalimat itu ada berapa ya, Abu Ibrahim? Kalimat ada tiga bagian. Apa itu? Isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Isim, apa itu isim Pak Imam? Kalimat yang menunjukkan benda, itu dia menunjukkan makna dan tidak terkait dengan apa? Dengan waktu. Ya. Kalau fi'il apa ya? Kalimat yang menunjukkan waktu, yang menunjukkan makna. Makna dan berkaitan dengan berkaitan dengan waktu. Waktu lo apa? Waktu lampau. Kalau kalau huruf apa ya akhi? Huruf apa itu? Huruf itu kalimat yang tidak akan yang tidak bermakna kecuali bersambung dengan fi'il atau huruf. Fi'il atau isim. Tidak difahami maknanya kecuali kalau bersama dengan selainnya. Setelah kita pelajari alamat-alamat masing-masing dari isim, fi'il dan huruf. Adapun isim diketahui dengan al-khafad, tanwin, alif, al-lam, wa huruf, al-jar. Apa saja ya Abu Ibrahim? Bilang. Alamat isim khafad, tanwin, alif, al-lam. Ya, kalau fi'il ya asli. Ayo. Apa lagi? Satu lagi. Tak listah kini. Kalau ini masuk pada fi'il apa ya? Kalau fi'il ya. Kalau ya alamat bagi fi'il apa? Dan juga. Mati juga, apa enggak? Dia masuk pada mati dan juga pada mudhari. Kalau masuk pada mati artinya apa? Penegasan, sungguh-sungguh, benar-benar. Dan kalau masuk pada fi'il mudhari artinya apa? Kadang-kadang. Sin wa saufa ini terkhusus pada fi'il apa enggak? Mudhari. Mudhari. Kalau tahu tak bisa, kena terkhusus pada apa? Kalau fi'il madhi. Sekarang kita masuk pada anwa'ul jumlah, anwa'ul kalam. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah maka nat masbuqatan bi ismin. Sesuatu jumlah kanat. Isim kanatnya itu adalah ya kembali pada jumlah. Maka natil jumlah itu maksudnya. Maka natil jumlah masbuqatan bi ismin. Sesuatu jumlah masbuqatan yang didahului dengan isim. Ala jumlah fi'liyah, maka anat sesuatu, anat yaitu jumlah, masku kotan didahului di fi'lin dengan fi'il. Gampangannya, jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu yang di susunan mubtada dan apa? Khabar. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah susunan fi'il dan fa'il, itu mubtada khabar namanya jumlah ismiyah. Kalau fi'il dan fa'il namanya jumlah fi'liyah. Itu contoh Ahmadu maridun. Ya. Apa yang mendahului jumlah di sini yaitu isim. Ahmadu maridun. Ahmadu ini adalah mubtada, maridun khabar. Ahmad sakit. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Al-waladu ini adalah mubtada, yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'u ini adalah jumlah fi'liyah. Yaqra'ul Qur'ana. Nah, jumlah fi'liyah ini yaqra'ul Qur'ana menduduki kedudukannya rafa sebagai apa? Khabar. Kita tahu apa belum kalau khabar itu ada khabar jumlah fi'liyah. Ya, sudah kenal Pak Imam. Khabar jumlah fi'liyah. Itu sudah pernah dengar khabar jumlah fi'liyah. Iya. Yang jelas di sini yaqra'u al-Qur'ana, apa yang mendahului dia? Yang mendahului dia adalah isim al-waladu. Jumlah susunan kalimat apabila di dahului oleh isim maka dia jumlah ismiyah atau dikatakan mubtada dan khobar. Al-waladu di situ mubtada, yaqra'u al-qur'ana, yaqra'u itu adalah fi'il. Ya. Jumlah dari fi'il dan fa'il itu menduduki kedudukannya rafa' sebagai khobar. Ya, yaqra'u al-qur'ana ini adalah fi'il dan fa'il, dia sebagai khabar. Ya, paham ya? Ya? Insyaallah ada nanti pembahasannya. Ya. Yang jelas di sini yang harus antum ketahui jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabar itu saja. Kalau jumlah fi'liyah adalah susunan fi'il dan fa'il. Dari mana kita tahu ini fi'il ini fa'il? Tahunya dari mana ini? Ilmu apa? Kita tahu dari ilmu apa? Tahu fi'il, tahu fa'il. Iya, tahunya dari sorof. Maridho Ahmadu. Maridho ini adalah apa? Fi'il. Maridho, fi'il madhi. Ahmadu ini sebagai fa'ilnya. Yaqra'u al-waladul Qur'ana. Anak laki-laki itu yaqra'u, sedang membaca al-Qur'ana, al-Qur'an. Jumlah apakah ini? Jumlah fi'liyah. Karena apa? Didahului oleh fi'il. Kalau misalnya yang sebelumnya al-waladu yaqra'ul Qur'ana, al-waladunya dihilangkan, yaqra'ul Qur'ana saja. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Tapi kalau didahului al-waladu yaqra'ul Qur'ana, jumlah ismiyah. Kalau misalnya ja'a Muhammadun, jumlah apa ini? Fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Kalau Muhammadun ja'a, jumlah apa ini? Ismiyah karena didahului oleh isim. Muhammadun ja'a. Muhammadun di situ mubtada, ja'a ini adalah fi'il madhi. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya ini, ya, ja'a itu fi'il, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi pada kalimat ja'a ini, itu adalah fa'ilnya. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'il itu sebagai apa? Khobar. Jumlah fi'il dan fa'ilnya itu sebagai khobar. Oh ya. Nah, kemudian tamrin, sudah dikerjakan belum? Jika jaa nasrullahi wal fathu. Ya. Fadal jawab ya. Abu Ibrahim, idza. Idza itu huruf. Huruf, ya. Jaa fi'il. Dari mana tahu kalau jaa itu fi'il? Ada enggak tanda di situ? Qad, sin, saufa, ta'u, ta'ni, sakinah ada? Tidak ada. Kau dikatakan fi'il? Dia tidak memiliki tanda isim. Tidak memiliki tanda isim. Apa dari sorof? Tidak. Ini dari sorof juga. Tahunya dari sorof. Tapi tahu dari mana kalau jaa itu fi'il? Misalnya dari sorof juga ada tanda-tandanya. Yaitu apa? Bisa menerima. Walaupun tidak ada tandanya, bisa enggak dia menerima? Misalnya qad jaa, benar-benar dia telah datang. Bisa memasukkan qad. Bisa enggak menerima sin, saufa? Tidak bisa, karena ini fi'il madhi. Sin, saufa, khusus pada fi'il mudhari. Bisa enggak kemasukan tak, tak, ni, sakinah, jadi ja'at? Bisa? Bisa. Ja'a, ja'a, ja'at. Ya. Nasrun, Nasrullahi. Ya, fadal ya akhi Ibrahim. Nasru fi'il. Hah? Nasru. Nasru. Nasru apa? Pertanyaannya isim fi'il apa harf? Isim, karena apa? Tanda tanwin. Karena dia bisa menerima. Ya, menerima tanda tanwin. Kalau lafzul jalalahnya hilang dibaca nasrun. Oh ya. Kemudian lafzul jalalah termasuk isim. Isim kenapa? Menerima ada apa? Alif lam. Alif lam apa lagi? Dan khafad. Khafad. Kemudian wa. Huruf. Huruf al-fathu. Al-fathu isim. Karena apa? Ada alif lam. Alif lam. Hasan. Yang berikutnya yang nomor 2, Pak Imam. Istihada. Istihada. Fi'il. Fi'il. Apa tandanya? Qad. Misalnya qad. Berima apa lagi selain qad? Tak, tak, ini sakinah istihadat. Muhammadun. Tandanya apa? Hasan. Wawa. Huruf. Isim. Kemudian fi. Huruf. Fahmi. Isim. Ad-Darsi. Isim. Apa tandanya isim? Alif lam dan khafaf. Kemudian yang berikutnya ya akhir Yahya. Ada huruf. Dakhala fi'il ahadu, ahadu sendiri ahadu isim, isim ya. Kum fi'il kum. Kum domer itu isim apa fi'il? Oh, domer isim. Isim apa tandanya isim, keisimannya domer itu bisa kemasukan huruf. Huruf, huruf apa? Huruf jar. Misalnya bikum, fikum, alaikum, ilaikum, ma'akum. Bisa kemasukan huruf, huruf jar. Ya. Kemudian al-masjidah isim, karena ada alif lam. Kemudian fa, huruf, huruf la, huruf ya jenis fi'il. Fi'il, karena bisa menerima apa? Qad dan tak ini. Nabi. Qad saufa. Sin dan saufa. Ahsan. Hatta kata huruf huruf yarka'a yarka'a fi'il fi'il ya, karena bisa menerima sin wa saufa wa qad raka'ataini qul ya raka'ataini apa sin, karena bisa menerima alif lam, bisa menerima huruf jar, bisa khafad, bisa ar-raq'ataini, bisa menerima fir-raq'ataini, bisa menerima huruf jar walaupun tidak disebutkan di sini. Yakni alamat di situ ada alimat yang menempel pada dia, yang berganding dengan dia, ada alamat yang tidak ada padanya tapi bisa menerima. Walaupun tidak ada pada dia alamat tapi bisa tidak menerima. Kemudian innal ma'a, inna ya Allah, inna huruf huruf al ma'a pak Iman, al ma'a fahurun pak Iman, kenapa enggak fahurun isim yang tamin la ya huruf yunajisu, yunajisu yunajisu saja fi'il hu isim, karena bisa menerima huruf jar tinggi. Sayun ya. Kemudian fil asma, bab fil asma isim isim ya. Aksamul ismi, macam-macam isim, ada mufrad, mutanna, jamak. Mufrad itu tunggal, mutanna dua, jamak banyak. Banyak itu berapa ukurannya? Lebih dari dua, tiga atau lebih. Jamak ada tiga, mudzakkar salim, al muannats, as salimu, dan jamak taksir. Kemudian dirinci di sini al ismul mufrad huwa ma yadullu ala wahidin. Al ismul mufrad huwa adalah ma sesuatu yadullu menunjukkan ala atas wahidin satu. Mithlu baitun, daftarun, waladun, rajulun, talibun, kitabun, ayatun, ma'un. Nah ini mufrad yang menunjukkan satu, baik itu mudzakkar atau muannats. Mutanna huwa ma dalla ala tsnaini, adalah sesuatu dalam menunjukkan dua bizyadati, dengan tambahan alifin, alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun. Alif dan nun ini kalau posisinya marfu, ya insya Allah nanti akan ada pembahasan alamat-alamat i'rab. Kalau posisinya marfu, baitun dibaca baitani, waladun dibaca waladani, au atau ya'in wa nunin, ya dan nun di akhirnya, pada akhirnya. Ya dan nun itu kalau posisinya, posisinya apa? Mansub dan majrur. Kalau posisinya mansub dan majrur, tambahnya ya dan nun. Contohnya baitun baitaini, waladun waladaini. Ya. Tanda kalau alif dan nun, ya dan nun itu tambahan, kalau dia dihilangkan maka dia kembali menjadi mufrad. Baitani, hilangkan ya dan nun, alif dan nun. Ya siapa? Baitun mufrad. Baitaini, ya-nya dihilangkan, nun-nya dihilangkan. Baita, tetap baitun. Waladani, hilangkan alif dan nun, jadi waladun, waladaini sama. Waladun. Ya. Beda kalau alif dan nun-nya itu asli. Kalau alif dan nunnya itu asli, maka bukan mufanna. Kemudian at-tamrin ij'al musanna. Nah, jadikanlah musanna pada kalimat ini. Rasulun faddali akhahu ya akhi. Rasulun rasulan. Ya langsung dijawab aja. Nabiyun faddal. Nabiyun nabiyani. Iya, langsung. Iya. Nabiyani atau nabiyaini. Muslimun. Muslimun, muslimani atau muslimaini. Iya. Langsung, langsung jawab musanna ya. Kafirun. Kafirani, kafiraini. Iya. Madrasatun. Madrasatani, madrasataini. Saburatun. Saburatani, saburataini. Utsmanu. Utsman. Utsmanani, utsmanaini. Salmanu. Salmanani, salmanaini. Ilmun. Ilmani, ilmaini. Alimun. Alimani, alimaini. Ija'al mufradan. Jadikanlah mufrad. Sekarang kembalikan. Yadaini, fadal ya. Yadun. Rijlani. Rijlun. Rajulaini. Rajulun. Babaini. Babaini. Jannatani. Jannatani. Kalau alif dan nunnya asli misalnya apa? Marwanu. Nah, alif dan nun pada akhirnya itu asli. Bukan musanna, asli. Karena kalau alif dan nunnya itu dihilangkan, ya enggak ada makna. Enggak ada maknanya. Ya, kahtanu. Ya, tapi bukan dikasrah oleh dhamma. Karena alif dan nunnya itu asli. Ya. Kahtanu. Alif dan nunnya itu asli. Kalau misalnya alif nunnya itu dihilangkan, ya enggak ada makna. Nah, kalau musanna alif dan nunnya itu dihilangkan, maka dia menjadi apa? Mufrad. Kemudian jam'ul muzakkar as-salimu. Jam'ul muzakkar as-salimu huwa, dia adalah ma sesuatu. Dalla menunjukkan alal jam'iyyati, atas jamak, menunjukkan jamak. Fi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan wawu dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun fi akhirihi. Misal contohnya muslimun, muslimuna, muslimaini. Kafirun, kafiruna, kafiraini. Sama kan? Kemudian tamrin ija'al jam'an muzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jamak muzakkar salim mimma, dari apa yang ya'ti berikut ini. Sabirun, fadal ya Ahiyah ya. Sabiruna. Muhsinun. Muhsinuna, muhsinina. Alimun. Alimuna, alimuna. Salihun. Salihuna, salihina. Mufsidun. Mufsiduna, mufsidina. Jalisun. Jalisuna, jalisuna. Sadiqun. Sadiquna, sadiqina. Mu'minun. Mu'minuna, mu'minina. Muflihun. Muflihuna, muflihin. Syakirun. Syakiruna, syakirina. Nah, ij'al mufradan, jadikanlah mufrad. Musyrikuna, fadliya. Musyrikun. Munafiquna. Munafiquna. Fasiquna. Fasiquna. Kadhibuna. Kadhibuna. Rahimuna. Rahimuna. Daribuna. Daribuna. Sharibuna. Sharibuna. Qa'iduna. Qa'iduna. Ya. Kemudian jama' mu'annas salim. Al-jama' al-mu'annas salim huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah, apa yang menunjukkan jama' bi ziyadati alifin wa ta'in, dengan tambahan alif dan ta fi akhirihi, pada akhirnya. Mithlu salihun, salihatun, kafiratun, kafiratun, hasanatun, hasanatun, muballighatun, muballighatun. Sama kan? Tamrin ija'al jam'an mu'annasan saliman sayyi'atun. Fadal. Iya. Sayyi'atun, sayyi'atun, Sayyi'atun. Sayyi'atun. Oh, sayyi'atun. Iya. Ta'mar bukanya hilang. Sayyi'atun. Jannatun. Jannatun. Makhluqatun. Makhluqatun. Musyrikatun. Musyrikatun. Mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabiratun. Ij'al mufradan. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Ya, mujtahidatun. Hayawanatun. Hayawanatun. Ya, hayawanatun. Qanitatun. Qanitatun. Hafizatun. Hafizatun. Salihatun. Salihatun. Banyak-banyaknya ulangi. Salihatun. Ya, salihatun. Ahsan. Kasiyatun. Kasiyatun. Ariyatun. Ariyatun. Saimatun. Saimatun. Ya, jam'u taksir. Jam'u taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jam'u taksir dia adalah sesuatu yang berubah dari gambaran mufradnya. Ya, dia jamak tapi terjadi perubahan dari mufradnya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, mufradnya tidak berubah. Hanya ditambah saja. Ya, kalau taksir mufradnya itu terjadi perubahan. Ya. Misalnya contoh waladun auladun. Ya, terjadi perubahan waladun auladun. Perubahan di sini berupa tambahan huruf atau penambahan harokat atau pengurangan harokat atau pengurangan huruf. Ya, ini perubahan waladun auladun. Baitun buyutun. Macam taksir ini tidak bisa dikarang-karang, tapi harus melihat mereka orang-orang Arab. Harus mengambil dari mereka jamak taksir. Ya, tidak bisa diada-adakan. Rajulun rijalun. Kenapa rajulun kok tidak aura? Misalnya arjalun seperti auladun. Ya, enggak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tapi sifatnya adalah simai, mendengar apa kata orang Arab. Daftarun dafatiru. Rasulun rusulun. Masjidun masajidu. Ya'rafu dzalika. Diketahui yang demikian itu, yang demikian ini yakni jamak taksir, birruju'i, dengan kembali. Ilal qawamis, kepada kamus. Wa kasratil ittila' wal qira'an, banyaknya melihat dan membaca. Yakni ketika seorang membaca kitab, oh ternyata jamaknya ini adalah ini, jamaknya ini adalah ini, tanpa kembali kepada kamus. Dengan banyaknya membaca, melihat kitab, maka kita tahu jamak taksir dari isim yang mufradnya. Ya. Dan juga mengembalikan kepada kamus. Kalau misalnya tidak tahu jamaknya apa, dia membaca di kitab tidak ada jamaknya. Namanya apa kalimat mufrad ini? Nah, kembali kepada kamus. Dan jamak taksir enggak bisa dirubah jadi jamak mudzakkar salim. Ada yang bisa, ada yang enggak. Dan itu juga simai. Itu juga mendengar dari orang Arab. Ada yang ada satu kalimat yang orang Arab menjadikan jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Ada yang enggak. Misalnya apa? Talibun. Jamaknya ada dua, talibuna sama thullabun. Jamaknya mudzakkar salim dan taksir. Kafirun. Jamaknya ada taksir dan ada jamak mudzakkar salim. Kafiruna sama apa? Kafiruna sama apa? Kufarun. Ini sama kufarun. Nah itu dari orang Arab, tidak bisa dikarang-karang. Al-amthilah ra'sun ru'usun, rijlun arjulun, ainun a'yunun, badnun butunun, kitabun kutubun, asadun usudun, yaumun ayyamun, syahrun ashhurun, wajhun wujuhun. Jamak taksir. Khulasatu aqsamil ism. Ini kesimpulan dari macam-macam isim. Ya, semuanya itu disimpulkan dalam satu takdir. Mufrad, mutsanna dan jamak. Mufrad kafirun, kafirani, kafirina, kafirani, kafiraini. Jamaknya kafiruna, kafirina. Munafikum, munafiqani, munafiqaini, munafiquna, munafiqina. Ini jamak apa? Dzakar salim. Salihatun, salihatani, salihataini, salihatun. Sabiratun, sabiratani, sabirataini, sabiratun. Ini jamak mu'anas salih. Daftarun, daftarani, daftaraini, dafadiru. Waladun, waladaini, waladani, waladaini, awladun. Ini jamak taksir. Faham ya? Ini tamrinnya di PR. Tamrinnya ija'al jam'an munasiban dengan kalimat al-afiyah. Jadikanlah jamak yang sesuai dari kalimat-kalimat berikut ini. Jadi bawah ini ada yang cocok untuk jamak taksir, jamak mu'anas salim, dan jamak mudzakkar salim. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim gampang, tinggal nambah wawu dan nun, ya dan nun. Kalau mana salim tambah alif dan tak. Kalau jamak taksir harus kembali ke kamus, pilih di kamus. Ya, tentukan mana yang cocok di antara tiga ini, mudzakkar salim, mu'anas salim, atau jamak taksir. Ya, selesai pelajaran nahwu mudzakkar salim. Ya, ini menunjukkan banyak. Tidak ada. Ya, gunanya itu menunjukkan lebih dari dua. Ya. Dan jamak taksir itu ya dari sana, dari orang Arab yang menentukan ini jamaknya taksir. Ya, tidak bisa dikarang-karang. Ya. Ada yang cocok untuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, nah itu kembalinya ke kalamnya orang Arab. Nah itu kita akan tahu ini cocok untuk mudzakkar salim atau untuk taksir itu banyaknya membaca, harus sering membaca, melihat kitab. Nah, nanti akan bisa membedakan mana yang sesuai dijadikan jamak taksir dan mana yang sesuai dijadikan untuk mudzakkar salim. Tapi contoh-contoh di situ insya Allah mudah. Iya. Ya, itu yang mirip, tapi yang lainnya tidak bisa dikiaskan. Ya, itu ketentuannya orang Arab. Kenapa rijulun kok arjulun? Ya, dari sananya begitu. Ainun kok ayun? Ketentuannya dari sana. Nah, tidak kemudian kalimat yang lainnya dikiaskan wazannya seperti dia, tidak bisa. Harus kembali ke kalamnya orang Arab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai cara sharaf. Tapi anak tidak baca itu ya. Bahasa Indonesia anak juga bingung. Iya, kita ambil inti-intinya aja. Ilmu sharaf. Ya, sharaf itu apa? Mempelajari tentang bangunan kalimat, perubahan-perubahannya dari satu bentuk pada yang lainnya. Kan ada fi'il madhi, mudhari', amr, kemudian ada masdar, ada isim zaman wal makan, ada isim alat. Ya, perubahannya itu dipelajari dalam ilmu sharaf. masing-masingnya itu sudah ada timbangannya. Kalau kita faham wazan, faham timbangan, maka kita akan faham perubahan kalimat. Kalau perubahan bangunan namanya itu dipelajari di ilmu sharaf. Kalau perubahan keadaan akhir kalimat itu dipelajari di mana? Ilmu nahwu. Perubahan i'rab dari masing-masing kalimat. Ya, akhirnya itu marfu, mansub atau majrur atau majzum itu dipelajari di ilmu nahwu. Tapi kalau perubahan bangunannya dari fa'ilun maf'ulun yaf'ala menjadi yaf'ulu menjadi fa'lan, nanti fa'lan ada fa'lan fa'latin, kemudian maf'ulun ada maf'ulun maf'ulan maf'ula maf'uluna maf'ulatan maf'ulatan maf'ulatun. Nah, perubahan-perubahan bangunan ini dipelajari di ilmu sharaf dan keduanya saling berkaitan. Kalau seseorang belajar ilmu nahwu saja tidak cukup, maka dia belum bisa membaca kalimat Arabiyah. Maka dia harus mempelajari juga ilmu sharaf, perubahan bangunannya. Karena apa? Karena perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya ini juga berubah artinya. Kalau fa'ilun yang melakukan perbuatan, kalau maf'ulun apa? Yang dilakukan. Maf'alun apa? Tempat atau waktu berbuat. Maf'alun alat berbuat. Ya, kalau tidak tahu ilmu sharaf bagaimana bisa menempatkan kalimat itu sesuai dengan tempatnya? Mungkin bisa campur-campur. Ingin mengatakan Muhammadun ingin mengatakan Muhammad pembunuh misalnya. Apa yang cocok Muhammad pembunuh? Muhammadun qatilun. Kalau dikasih Muhammadun maqtulun ya salah. Karena maqtulun artinya yang dibunuh. Iya. Iya, Muhammad adalah pembaca Al-Qur'an. Mana yang cocok? Muhammadun qari'un atau Muhammadun maqtulun? Muhammadun qari'un. Al-Dhamair, Dhamir-Dhamir. Dhamir-Dhamir itu ada beberapa macam. Sudah ketemu belum? Dhamir-Dhamir itu ada beberapa macam. Ada Dhamir itu apa? Kata ganti. Kata ganti dari seseorang, misalnya orang banyak, kata gantinya apa? Hum, ya, mereka. Kalau kalian banyak orang, kata gantinya apa? Antum. Kalau saya, kata gantinya ana. Kamu, kata gantinya anta. Nah, ini dhamir itu apa? Menggantikan seseorang. Seseorang yang gaib, seseorang yang mukhatab, atau seseorang yang mutakallim. Ini kata ganti. Ada dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil, rafa itu ini posisinya dia marfu. Nah ini kalau enggak tahu nahwu enggak paham apa itu rafa. Dhamir rafa. Dhamir rafa di sini fungsinya apa? Kalau dia bertempat pada kalimat yang marfu, seperti mubtada atau khobar, fa'il, isim kana, ya. Dhamir rafa itu yang posisinya marfu. Maka memakainya dhamir rafa yang munfasil. Misalnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nanti rinciannya dhamir rafa munfasil. Ya. Ya, sementara ini ya kita hafalkan aja dhamir rafa munfasil itu huwa, huma, hum. Walaupun enggak tahu rafa itu i'rab bagi apa, bagi fa'il, bagi nasbul fa'il, bagi mubtada atau bagi khabar ya. Jadi kita belum pelajari ilmu nahwu, tapi enggak masalah kita hafalkan terlebih dahulu, nanti kalau masuk ilmu nahwu kita mempelajari marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, jadi mudah kita telah menghafal. Kemudian dhamir nasab munfasil seperti itu, seperti itu, seperti safaratun seperti iyahu, iyahuma, iyahum ya, ila akhirhi, nanti ada rinciannya ya. Munfasil itu terpisah, nasab posisinya sebagai sub, sebagai mansub. Nah, nanti di ilmu nahwu itu dipelajari mansubatul asma, isim-isim yang mansub itu apa saja, maf'ul bi, kemudian hal, tamyiz, dzaraf, kemudian apa, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a. Nah, itu kalimat-kalimat yang mansub. Kalimat-kalimat yang mansub kalau dhamir berposisi pada kalimat yang mansub, maka dhamir munfasilnya adalah ini. Iyahu, iyahuma, iyahum ila akhirnya. Kemudian dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa', ya rafa' ya seperti yang kita katakan tadi, rafa' kalau dia posisinya marfu'. Tapi muttasil bersambung. Bersambung dengan fi'il. Seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya rafa'nya ini sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Ya, dhamir rafa' muttasil kalau bersambung dengan fi'il madhi menjadi apa? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Yang mana? Alifnya itu. Alif, wawu. Ya nanti akan ada rinciannya. Dhamir nasab muttasil apabila dia berposisi sebagai maf'ulun bih. Al maf'ul bih itu apa? Yang di yang dikenai pekerjaan. Ya, kalau dia bersambung dengan fi'il dan dhamir ini terkenai pekerjaan. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum ila akhirih, nanti insyaallah. Kemudian dhamir jar fil idhofah. Dhamir jar yaitu dhamir yang majrur dengan sebab idhofah, dengan sebab mudhof. Seperti baituhu, baituhuma, baituhum. Baitu ini mudhof, ha ini ya mudhofun ilaih. Baitu ini mudhof, baituhuma ini menduduki kedudukan jar sebagai mudhofun ilaih. Baituhum juga. Kemudian dhamir jar bil harf, dhamir jar dengan sebab huruf. Seperti minhu, minhuma, minhum, ya, minha, minhuma, minhunna ila akhirih. Ya, paham ya? Munfasil artinya yang terpisah, muttasil artinya yang berhubung. Ya, berhubung. Adalah apa? Bersambung. Ya, langsung aja, kita enggak baca ini bahasa Indonesia-nya, anak juga melihat agak ruwet. Ya, yang jelas di sini dhamir itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama dhamir rafa' munfasil, kemudian dhamir rafa' apa? Muttasil, dhamir nasab munfasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar dengan sebab idhofah, dan dhamir jar dengan sebab huruf, huruf jar. Ya. Tidak apa-apa untuk melihat Fadal ya Akh Abu Ibrahim, sebutkan contoh dhamir rafa' munfasil. Ya. Kalau hafal tidak apa-apa, lanjutkan. Ya. Dhamir nasab munfasil, Fadal lah iman. Kemudian lanjutkan, kalau hafal lanjutkan. Ya. Ya. Iya. Ya kita lihat aja di sini rinciannya. Dhamir rafa munfasil. Ya. Dhamir rafa munfasil. Panjang sekali. Nah, ini harus hafal. Enggak boleh enggak hafal. Dhamir rafa munfasil yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Dhamir itu ada 14. Dhamir rafa munfasil. Apa artinya rafa ya Abu Yahya? Yang posisinya apa? Marfu. Seperti fa, ya, seperti mubtada atau seperti khabar. Huwa huma hum, hiya huma hunna, ya. Anda belum Pak Imam. Abu Ibrahim sudah. Anda baca dari hafalan. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta. Anta antuma antu anti antuma antuma. Iya. Hafalan ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anda di situ dia jelaskan artinya huwahumahum panjang sekali. Ya, ikhtisaran untuk menyingkat waktu, huwahumahum ini adalah dhamir huwahumahum yahumahunna. Ini semuanya adalah dhamir apa? Ha? Ya, rafa' munfasil. Ini dhamir yang apa sifatnya apa? Ghaib. Dhamir ghaib. Anta antuma antum anti antuma antunna ini adalah dhamir mukhatab. Ghaib itu tidak ada. Tidak ada di hadapannya. Kalau mukhatab itu yang diajak bicara. Kemudian ana nahnu namanya apa? Dhamir mutakallim. Ya. Huwa huma hum ya huma hunna ini ghaib. Anta antuma antum anti antuma antunna ini adalah mukhatab. Ana nahnu ini mutakallim. Kalau huwa ini dia laki-laki berapa orang? Satu orang. Huma dia laki-laki dua orang. Hum mereka laki-laki banyak orang. Dia perempuan. Huma perempuan dua. Hunna mereka perempuan banyak. Anta kamu laki-laki satu orang. Antuma kamu berdua laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti perempuan, engkau perempuan satu orang. Antuma dua orang. Antuna banyak. Ana saya. Kalau ana itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Baik itu laki-laki mengatakan ana, perempuan juga mengatakan ana. Kalau perempuan mengatakan ana berarti ana talibatun. Loh, kenapa kok talibatun? Kok pakai muannas? Iya, karena ana di sini yang mengatakan perempuan. Tapi yang mengatakan laki-laki, ana apa? Talibun, karena laki-laki. Ya. Nahnu juga sama. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan laki-laki ini mengalahkan perempuan. Ya, misalnya di situ laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya satu orang, perempuannya tiga orang, sepuluh orang. Maka hukumnya, ya, hukumnya hukum laki-laki itu mengalahkan perempuan. Ya, misalnya laki-lakinya satu orang, kemudian perempuannya banyak. Dikatakan apa? Misalnya laki-lakinya mengatakan nahnu tullabun, bukan nahnu talibatun, kalah perempuannya. Juga misalnya yang diajak bicara laki-laki dan perempuan, maka laki-lakinya itu yang menang walaupun sedikit, perempuannya banyak. apa manggilnya antum, walaupun yang dihadapi adalah laki-laki sedikit, perempuannya banyak, antum, bukan antun, bukan mana yang lebih banyak. Tapi masalah dhamair di sini, apabila jamak, maka yang menang itu laki-laki. Paham ya? Nah, kemudian halaman berikutnya halaman 6, 4. Cepat sekali pelajarannya. Ya, dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Ya, dhamir nasab di sini kalau dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Foto nanti tuliskan posisinya sebagai maf'ulun bih. Kalau dhamir rafa munfasil tadi, kalau posisinya sebagai mubtada, ya seperti huwa talibun, huma talibani, hum tullabun. Kalau dhamir rafa itu, kalau posisinya sebagai mubtada. Kalau dhamir nasab munfasil di sini, kalau posisinya sebagai maf'ul bi. Ya, contohlah Abu Ibrahim saja dari hafalan. Iya, iya, ma, iya, iya. Kalian, kalian. Iya, hu, iya, ma, iya, hu, iya, ha, iya, ma, iya, hu, na, iya, ka, iya, ma, iya, hu. Iya ki iya kuma iya kuna iya ya iya na. Iya. Betul ya, tanya. Iya hu iya kuma iya. Iya hu iya kuma iya hum. Iya. Bentar, lompat, lompat. Dari awal, iya hu. Iya hu iya kuma iya hu. Iya. Iya ha, iya huma, iya huma, iya, iya ka, iya kuma, iya kum, iya ki, iya kuma, iya kuma, iya aja, iya. Iya, betul lah. Iya, iya, iya huma, iya kum. Iya hu, iya huma, iya kum. Iya ka, iya kum. Ah, faedahnya belum selesai. Perempuan. Iya ha iya kuma iya kun iya ka iya kuma iya kun iya kum iya fi iya kuma iya kun iya ya iya iya ya. Ya. Ya. Ini gambar ini dia digunakan sebagai maf'ulun bih. Misalnya apa? Iyahu a'bud, hanya kepadanya aku beribadah. Iyaka akramtu, kepadamu lah aku memuliakan. Maksudnya sebagai maf'ul bih. Nah, bagaimana rinciannya maf'ul bih? Nanti di bahas ilmu. Nah, yang penting sekarang anda tahu kalau iyahu, iyahuma, iyahum ini adalah dhamir nasab munfasil. Ya, posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang dikenai pekerjaan, kekuatan. Artinya sudah tahu ya, yahu hanya kepada dia, yahuma kepada mereka berdua, yahum kepada mereka laki-laki, yaha, yahuma, yahunna, yaka kepadamu, laki-laki, yakuma, yakum kepada kalian, laki-laki, yaki kepada kamu perempuan, yakuma kalian berdua, yakunna kepada kalian. Perempuan tanya, iya ya kepadaku lah, kepadaku, ya nah kepada kita atau kepada kami, paham ya? Kemudian Dhamir rafa' muttasil bil madhi. Dhamir rafa' yang muttasil, yang bersambung bil madhi, dengan fi'il madhi. Nanti dhamir rafa' di sini posisinya sebagai fa'il. Ya, posisinya sebagai fa'il yang bersambung dengan fi'il madhi. Apa itu dhamir rafa' muttasil bil madhi? Nanti ada dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Halaman 10. Dhamir rafa' yang bersambung dengan fi'il mudhari', yang posisinya sebagai fa'il juga. Ini beda lagi. Kalau dengan fi'il madhi di sini ya adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'altna. Ya, dhamir rafa' muttasil bil madhi pada kalimat fa'ala. Apa dhamir rafa' muttasilnya di sini? Antum tulis fa'ala, itu dhamir muttasilnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa. Bisa nulis dhamir mustatir. Dhamir mustatir huwa. Ya, dhamir muttasil, dhamir muttasil itu ada yang mustatir dan ada yang bariz. Mustatir itu tersembunyi. Ya, muttasilnya di sini ada yang mustatir dan yang bariz. Mustatir itu tersembunyi, kalau baris itu yang tampak. Barizun. Dan ada yang baris. Mustatir pakai tok. Pakai tak, mustatirun. Mustatirun. Ya. Ada yang mustatir dan ada yang baris. Kalau fa'ala ini dhamirnya mustatir, tersembunyi. Apa tersembunyinya? Yaitu huwa. Kalau fa'ala ini baris dhamirnya, baris itu tampak. Apa fa'ilnya? Apa dhamirnya? Alif tasniyah. Antum kasih tanda, kasih bunder, lingkaran set. Ya, alifnya itu yang fa'il, yang rafa' muttasil. Fa'alu. Fa'alu dhamirnya adalah wawu, namanya wawul jamaah. Wawu namanya wawul jamaah. Adapun alifnya itu tambahan. Alifnya itu namanya alif pembeda, alif fariqatun, alif fariqah, pembeda antara wawu huruf illah dengan wawu jamaah, antara wawu huruf illah dengan wawu jamaah. Kalau wawu huruf illah itu enggak ada wawu, enggak ada alifnya. Misalnya kalimat yad'u, yad'u, ya, saya kalimat yad'u, ya, walaupun ini fi'il madhi ya, kalau mencari wawu pada fi'il mudhari' enggak ketemu. Ya, wawu ini adalah huruf illah. Huruf illah itu huruf penyakit, nanti ada pelajarannya huruf illah. Nah, untuk membedakan antara wawu huruf illah dengan wawu jamaah, kalau wawu jamaah dikasih alif, kalau ada alifnya berarti ini adalah wawu jamaah. Wawu jamaah itu sama dengan hum, artinya mereka laki-laki. Ya, fa'alu. Kalau tidak ada alifnya, berarti wawunya ini adalah huruf illah seperti ini. Ini huruf illah, bukan wawu jama'ah. Tapi kalau ada alifnya, wawu ini adalah wawu jama'ah, menunjukkan jama' laki-laki. Ya, paham ya? Fa'alu, fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Dhamir rafa' muttasilnya adalah wawu jama'ah. Ini baris apa mustatir? Hah? Baris. Baris. Fa'alu. Ya, baris, jangan kelihatan, tampak. Fa'alat. Ya. Ini kembalinya sama dengan fa'ala ini huwa, fa'ala huma, fa'aluhum. Ya, artinya begitu. Urutannya sama. Ya, kembalinya pada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anta antum antuna, wa ana nahnu. Kembalinya ke situ. Ya, cuma beda-beda. Kalau huwa huma hum itu dhamir rafa' munfasil. Tapi kalau dhamir rafa' muttasil, ya ini yang bersama dengan fi'il madhi. Kemudian fa'alat. Apa dhamir pada kalimat fa'alat? Dhamirnya adalah mustatir. Dhamirnya adalah mustatir. Takdirnya hiya. Ya. Dhamirnya adalah hiya, mustatir dia. Adapun ta, ta itu alamat apa? Ta ta'nis itu bukan dhamir. Ta yang sukun ini alamat apa? Alamat mu'annas. Alamat bahwa pelakunya itu perempuan. Kalau ada ta ta'nis fa'alat, oh berarti yang melakukan ini perempuan. Kalau fa'ala, berarti yang melakukan apa? Laki. Lagi zahabat berarti siapa yang pergi? Perempuan. Kalau zahabah siapa yang pergi? Laki-laki. Alamat kalau pelaku atau fa'alnya itu perempuan. Fa'alata. Ya, fa'alata taknya itu tak taknis sama dengan fa'alat, kemudian ditambah alif, alif tasniyah. Alifnya itu namanya alif tasniyah. Sama dengan fa'ala, alifnya itu namanya alif tasniyah. Nah, ditulis bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Alif tasniyah. T-A-S. Enggak apa-apa. Kalau tulis Arab barangkali kesulitan. Apa salah tulis bahasa Indonesia. Alif namanya alif tasniyah. Mana dhamir rafa' muttasilnya? Alif itu. Ya, dia menduduki kedudukannya rafa'. Sebagai apa? Sebagai apa tadi yang anda katakan? Sebagai fa'il, ya, pelaku. Pelakunya dua orang, fa'alata. Kemudian fa'alna, fa'ilnya adalah nun. Dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasilnya adalah nun. Ya, adalah nun. Dia menduduki kedudukannya rafa' sebagai fa'il. Nun ini namanya nun niswah. Kami tulis nun niswah. Nun niswah. Niswah itu sama dengan nisa. Ni, ya. Jamaknya, jamaknya ada dua. Nisaun sama niswatun. Ya, almar'atu ini mufrad. Jamaknya nisaun. Dan juga jamaknya niswatun. Tapi kalau dhamir ini tidak ada mengatakan nun nisa, tidak ada. Tapi semuanya mengatakan nun niswah, menunjukkan perempuan banyak, yaitu mereka perempuan banyak. Berarti fa'ala ini huwa, fa'ala huma, fa'alu hum, fa'alat dia, fa'alata huma, fa'alna apa? Apa? Hunna. Hunna. Kemudian fa'alta. Fa'alta. Mana dhamir rafa' muttasilnya ya Akhu Ibrahim? Ta, yaitu anta, fa'alta, anta. Ya, baris atau mustatir? Baris. Baris. Fa'altuma. Fa'altuma, ya mana ini? Yaitu tuma. Ya, tuma. Yaitu antuma. fa'altum yaitu tum, fa'alti yaitu ti, ini semuanya bariz, fa'altuma tuma, fa'altunna yaitu antunna tunna, ya, fa'altu yaitu ta artinya ana, fa'alna yaitu na artinya nahnu. Ya, semuanya baris kecuali mana yang misadir? Ya, Pak Imam. Yang misadir yang mana? Fa'ala sama fa'alat itu mustatir. Fa'ala huwa, fa'alat hiya. Paham ya? Dhammi rafa muttasil bil madhi. Yang misadir cuma dua kan? Iya. Yang misadir cuma dua. Nah, niswatun itu jamak, niswatun juga nisaun sama niswatun itu jamak. Jamak dari mar'atun. Mar'atun itu satu orang. Jamaknya nisaun boleh, niswatun juga boleh. Tapi kalau dhamir semuanya mengatakan nun niswa, enggak ada yang mengatakan nun nisa, enggak ada. Jadi nisa sama niswa itu termasuk jamak taksir. Jamak taksir tapi dia bukan dari mufradnya. Mufradnya mar'atun, beda kan? Mar'atun dengan nisaun kan? Beda, beda huruf. Biasanya jamak taksir kan perubahan tapi hurufnya itu ya ini ada kesamaan. Talibun tullabun, baitun buyutun. Iya. Tapi kalau nisaun tidak dari isim mufradnya. Beda. Mar'atun enggak bisa mar'atun, enggak ada, enggak ditemui. Ya, mar'atun enggak ada jamak mu'anas halimnya. Jamaknya jamak taksir atau nisa'un atau niswatun. Kalau misalnya mar'atan. Iya. Jamaknya nisa'un. Gimana masih? Masih bisa? Ya, dhamir rafa' muttasil bil mudhari'. Sampai dhamir rafa' muttasil bil amr insyaallah. Amr sedikit sedikit saja. Ya. Karena sudah ada pendahuluan maka selanjutnya ini lebih mudah. Dhamir rafa' muttasil. Rafa' di sini posisinya sebagai apa? Sebagai apa rafa'? Sama dengan madhi itu sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Kalau iyahu, iyahuma, iyahunna sebagai maf'ulun bih. Ya. Yaitu yaf'ulu. Nah, di sini yaf'ilu, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Ya. Wah, tadi belum ditah ya, yang fa'ala fa'ala tadi. Padahal ya, Ahab Ibrahim. Yang dhamir rafa' muttasil. Fa'ala fa'ala. Nah, kita lihat. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuka fa'altu fa'alti fa'altuka fa'altunna fa'altu fa'alna ya fadal ya ya ya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'altuna fa'altuna. Ya, sekarang mudhari yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Yaf'ilu di situ dhamir muttasilnya adalah mustatir. Yaf'ilu dhamirnya adalah mustatir, takdirnya adalah huwa. Yaf'ilu huwa artinya dia sedang atau akan berbuat. Yaf'ilani, yaf'ilani dhamir muttasilnya adalah alif. Namanya alif apa ini? Tasniyah. Artinya mereka dua orang laki-laki sedang atau akan berbuat. Nunnya nun apa ini? yang sudah belajar jurumiyah harus tahu ya. Nunnya nun apa ini? Alamat alamat rofa. Nunnya itu alamat rofa. Alamat rofa karena dia af'al khom af'al khomsa. Af'al khomsa. Af'al khomsa fil fi'il yang lima. Yaf'aluna. Yaf'aluna mana? Dhamir mutasilnya Pak Imam. Wawu jamaah. Artinya apa? Mereka sedang atau akan berbuat. Mereka laki-laki. Nunnya apa? Sama. Alamat rafa karena dia af'al khamsah. Af'al khamsah itu ada lima di situ. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Itu af'al khamsah. Nunnya itu adalah alamat rafa. Apa tadi? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ini af'al khamsah. Nunnya itu adalah alamat rafa. Kemudian taf'ilu. Taf'ilu artinya dia perempuan sedang atau akan berbuat. Fa'il dhamir rafa' muttasilnya apa ya Abu Yahya? Ya, yaitu mustadir takdirnya hiya. Taf'ala taf'ilani ya Abu Ibrahim. Mana Pak dhamir muttasil? Di mana? Huma. Kok huma? Taf'alani, taf'ilani. Apa? Alif? Alif tasniyah. Sama dengan yaf'ilani, alif tasniyah. Walaupun artinya huma. Nunnya alamat alamat apa? Rafa. Rafa karena dia af'al khamsah. Enggak masalah antum kasih tanda af'al khamsah itu yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilani, taf'iluna, kemudian taf'ilina. Itu af'al khamsah nunnya itu alamat rafa biar enggak bingung. Nanti nun niswa dikira alamat rafa. Bukan. Kalau yaf'ilna, yaf'ilna, nunnya ini apa? Nunnya. Nun. Nun apa? Nun nis niswa. Nun niswa. Dhamir rafa' muttasil. Ya. Artinya mereka perempuan sedang atau akan berbuat. Ya. Pakai iya. Ya. Huruf mudhara'ahnya iya. Kemudian taf'ilu dhamir rafa' muttasilnya apa? Ya akh Abu Yahya, taf'ilu taf. Ya, bukan. Apa ya akh Abu Ibrahim? Bukan, mustadir takdirnya apa? Anta. Anta, tulis anta, mustadir anta. Ya, dhamir mustatir anta, takdiru anta. Ya. Taf'alani, Pak Imam. Alif tasniyah, artinya antuma. Kalau depannya itu tak, taf'alani artinya kalian berdua. Tapi kalau depannya ya, yaf'ilani artinya mereka berdua. Ya, ini harus dibedakan ya. Harus bisa menentukan huruf mudhara'ahnya memakai ya atau ta. Kalau ta berarti kamu, kalau ya berarti mereka, dia. Taf'iluna. Ya, mana dhamir rafa' muttasilnya ya? Waw jama'. Nunnya itu apa? Nunnya apa? Apa? Iya, iya, af'al khamsah. Nunnya adalah apa? Apa tadi? Alamat? Alamat. Alamat apa? Alamat ya, Abu Ghurair. alamat rafa, nunnya itu adalah alamat rafa, marfu'nya dengan nun karena af'al khamsah. Taf'ilina, mana ya Abu Ibrahim? Nomornya? Anti. Anti. Berarti musafir. Antum setuju Pak Imam? Kalau dhamir muttasilnya itu mustatir, takdirnya anti. Naf'ilina. Ya, ya, yang benar adalah ya, antum kasih tanda ya. Ya di sini namanya ya mu'annatsah mukhatabah. Namanya ya mu'annatsah mukhatabah. Ya, ya mu'annatsah mukhatabah artinya anti. Bukan anti tapi ya-nya. Taf'ilina. Taf'ilani. Mana dhamir rafa' muttasilnya ya? Ya, alif. Nunnya itu adalah alamat alamat rafa. Hasan, yaitu kamu berdua sedang atau akan berbuat. Taf'ilna ya Abu Ibrahim. Mana dhamir rafa' muttasilnya? Nun niswah. Nun niswah. Hasan. Kalian perempuan sedang atau akan berbuat. Af'ilu, mana fa'ilnya? Ya, Pak Imam. Takdir ya. Ana, iya. Jangan salah dikira dhamirnya alif. Nah, alif itu namanya apa? Huruf. Huruf apa? Mudhara'ah. Alif, nun, ya, ta itu huruf mudhara'ah, bukan dhamir. Dhamirnya mustatir, takdirnya ana. Naf'ilu apa dhamirnya? Mustatir, takdirnya apa? Nahnu, yaitu nunnya itu huruf mudhara'. Berarti yang mustatir ada berapa ya Abu Ibrahim? Apa saja pertama? Ya'ilu, tabdilu, wa terus tabdilu, tabdilu, iya. Iya, kemudian? Terus tabdilu, tabdilu, anta. Anta, kemudian? Terus tabdilu, tabdilu. Af'ilu, ana, naf'ilu, nahnu. Ya. Cukup ya. Insyaallah amalnya berkembang berapa. Ya. Start dulu, yaf'ilu ya. Abu Ibrahim. Yaf'ulu. Ya, yaf'ulu, gak apa-apa. Yaf'ulu, yaf'ulu, Tak ulina, Yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulina, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulu, naf'ulu. Taf'ulu, naf'ulu. Yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna. Yaf'ulna. Tak puluh, kemudian Thank you.